Macam mana nak tahu bisikan syaitan itu datang dalam hati ataupun ilham? Dia dua di dalam hati. Yang pertama dipanggil ilham. Yang kedua dipanggil khatir. Ilham ini dari malaikat. Khatir itu dari syaitan. Nak kenal lagu mana? Belajar hukum syarak. Yang mana yang agama baik? Itulah ilham. Contohnya datang dalam hati terdetik, nak mari tengah hari Zuhur, nak dengar kuliah. Itu dipanggil ilham. Faham? Yang satu lagi, nak suruh buat jahat. Contohnya mutasogi lah. Surah hari ni, mugi karaoke sekali. Awet baru sapar. Tak? Daripada Filipina. Faham? Waktu dia panggil khatir, hasutan syaitan. Nah, kita tengok beg duit kawan kita jatuh nak naik kereta. Datang ilham dalam hati. Ambil tau, mugi atur esok. Ataupun petang karang muka dia. Jatuh beg duit tu. Itu ilham. Buat benda yang baik. Nah, musapu lah sekali. Kawan muda sedar tau. 800 tu bau. Itu dipanggil khatir. Boleh beza sendiri tau. Mesti kita boleh beza sendiri. Baik ataupun jahat.